Semakin kau ku cinta, semakin hati luka. Cinta non tanom tanom mandum kasirna. Jino barono rasa, sakin hati kecewa. Bahkan sampai hati kau mendua. Hau kelon me, hati lun yang luka. Hau kelon me, hati lun yo luka. Sudetan hati, bahkan sakit muno. Hana terpikir, kejut laganya. Cintaku suci, tak bagi kedeh kena. Kau kian hati, sampai hati kau gitu. Jino barono rasa, sakin hati kecewa. Bahkan sampai hati kau mendua. Hau kelon me, hati lun yang luka. Hau kelon me, hati lun yo luka. Sudetan hati, bahkan sakit muno. Hana terpikir, kejut laganya. Cintaku suci, tak bagi kedeh kena. Kau kian hati, sampai hati kau gitu. Jino barono rasa, sakin hati kecewa. Bahkan sampai hati kau menduan. Hau kelon me, hati lun yang luka. Hau kelon me, hati lun yo luka.